mana yang harus didahulukan, Ustaz? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Bashariyah. Masyaallah. Jadi memang kalau kita melihat ukhuwah ini ada macam-macam. Yang pertama tadi disebutkan ada ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Ya memanglah kita sama-sama manusia. Kemudian ukhuwah qaumiyah, mungkin sekarang disebut wathaniyah. Saudara satu kabilah, satu suku, satu negara. Dan ada ukhuwah Islamiyah. Mana yang harus didahulukan? Ingat bahwa semua persaudaraan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sirna dan musnah nantinya. Kita satu kerabat, satu nasab, satu darah. Tapi kalau tidak dibangun persaudaraan kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada artinya. Ukhuwah Islamiyah itu yang pertama. Tapi kita hidup memang seperti di Indonesia. Kita di Indonesia ada orang kafir, tetangga kita non-muslim, ya kita punya kewajiban menghormati dia. Rasulullah SAW ketika hidup di kota Madinah, beliau berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Dan Rasul menghargai mereka. Selama mereka tidak berbuat kejahatan, Nabi membiarkan mereka. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbuat baik kepada semuanya. Kepada binatang pun kita berbuat baik kepada mereka. Tapi tidak sampai melampaui batas-batas. Kadang-kadang toleransi di negeri kita ini melampaui batas. Contohnya urusan agama. Natalan umpamanya. Natal. Boleh gak kita mengucapkan Natal kepada tetangga kita yang non-muslim? Kita bantu dia. Kita bangunin rumah dia. Dia sakit, kita bawa ke dokter. Kita punya rezeki, kita bagi. Itu boleh. Itu urusan sosial. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini urusan ibadah ini sudah. Dia merayakan hari kelahiran Tuhan. Ketika kita datang mengatakan itu, berarti kita ikut melestarikan hal itu. Tidak. Jadi kalau nanti mungkin kita punya, kadang-kadang banyak pertanyaan, Ustaz, bos ana nih non-muslim, Ustaz, kata dia. Dia kalau lebaran mengucapkan selamat hari raya. Kalau natalan gimana, Ustaz? Kalau saya enggak mengucapkan enggak enak. Ya ucapkan sampai datang ke tempat dia. Bos, lakum dinukum waliyadin, bos. Nah, supaya tahu memang lakum dinukum waliyadin. Berarti bosnya, oh ya, terima kasih gitu kan bosnya. Ya supaya tahu kita muslim. Kita ini dididik untuk tauhid, untuk la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan tiga, enggak ada Tuhan tiga. Tuhan itu satu. Kita baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Kita didik untuk tauhid. Kok pas Natalan kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhanmu. Kita mengucapkan selamat. Ya enggak lah, jamaah. Kalau lebaran sekedar lebaran Idul Fitri, tidak ada hubungan mungkin dengan urusan ketuhanan, tapi ini Natalan berurusan dengan tauhid. Hati-hati yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.